Di antara sekian surat yang paling banyak fadilahnya itu surat Yasin hadisnya. Dan sekian banyak kurang lebih 24 dhaif semuanya. Hebat enggak? Yang sahih cuma satu tadi. Satu pun diperselisihkan di antara para ulama. Ada yang mendhaifkan, ada yang menhasankan. Dan anehnya di akhir daripada surat Yasin Allah mengatakan apa? لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Agar Nabi Muhammad dengan Al-Quran itu memberi peringatan orang yang hidup. Loh, mas, sekarang saya tanya, orang yang mati dibacakan Al-Quran, umpamanya sampai pembacaan surat Al-Baqarah sampai ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaannya, yang butuh puasa apa yang hidup apa yang mati? Dan apa ini dibacain ya ayyuhalladzina amanu kutiba? Orang mati sudah enggak perlu salat. Orang mati sudah enggak perlu puasa. Ngapain ente bacain ayat salat, ayat puasa? Yang perlu dibacain ayat puasa, ayat salat siapa? Ya yang hidup lah. Anehnya yang hidup jarang dibacain ayat puasa, ayat salat, ayat akidah, padahal dia perlu, akidahnya kuat, imannya kuat. Yang mati mana dibacain? Yasin wal Qur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. Agar kamu memberi peringatan orang yang mati. Ya, bacain tuh ayat Yasin walqur'anil hakim innaka laminal mursalin. Diutus kemana? Untuk orang yang hidup apa yang mati? Lah kok antum bacain innaka laminal mursalin yang mati? Ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما, قوما yang hidup apa yang mati? Yang hidup. Doa aneh loh. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَسِرُونَ. Untuk siapa? Yang hidup. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ. Untuk siapa? Yang hidup. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Untuk siapa? Yang hidup. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. Untuk siapa? Diingatkan supaya enggak kena tipu daya setan. Yang hidup, yang mati, goda setan. Ada setan goda orang mati. Lucu. Mayit, hati-hati ya. Kau bacain ayat surat Yasin. Ya alam ahdi ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Mas, iblisnya udah pergi, enggak mau goda saya, wong aku wis mati. Yang perlu antum peringatkan itu supaya enggak kena godaan iblis, yang masih di kafe-kafe, yang masih di dugem-dugem, yang sekarang ini masih hidup, mereka penuh dengan tipu daya setan, sehingga perlu diingatkan alam ahadi ilaikum ya bani Adam. Ya bani Adam, yang hidup apa yang mati? Yang hidup. Begitu loh mas, maksudnya bukan ngelarang-ngelarang, maksud baca Quran kan kata Imam Nawawi boleh,